بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، kita masuk pada hadis yang berikutnya. قال المؤلف وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين berkata penulis, beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah kita lewati biografi beliau sedikit tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam wa bin Ghan bin Adi bin Najjar bin Fa'labah bin Amr ibn al-Khazraj. Naam, yukna Abu Hamzah, kunyahnya Abu Hamzah. Naam, kunyah beliau Abu Hamzah. Dan beliau adalah khadim Rasulullah SAW, pelayan Rasulullah SAW. Naam, membantu dan melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ada yang mengatakan waqilat 9 tahun. Ada pula yang mengatakan 8 tahun. 6. Ibu Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim, atau kunyahnya Ummu Sulaim bintu Milhan, bintu Milhan. Ummu Sulaim bintu Milhan. Namanya Mulaika. Mulaika bintu Milhan. Beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah. Lahirnya disebutkan 10 tahun sebelum Hijriah. Qabla al-Hijriah, 10 Hijriah. Nah, jadi tahun 10 sebelum Hijriah. Adapun meninggalnya pada tahun 93 Hijriah. Ada pula yang menyebutkan tahun 91 Hijriah. Waqila 90. Ada yang menyebutkan meninggal tahun 90 Hijriah. Yang beliau hidup ya, usia beliau 102 tahun. Ya. Beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Anas bin Malik, doa yang sering kita dengarkan, doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Anas sendiri, dengan pula ibunya Musulaim. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'faitahu. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik. Allahumma akfir malahu, ya Allah, perbanyak hartanya. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya. Berapa jumlah anaknya yang telah disebutkan? 80. Jumlah anaknya 80. Kalau ditanya berapa istrinya, wallahu a'lam. Nah, jumlah anaknya 80. Nah, 78 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Salah satu dari anak perempuannya bernama Hafsah dan yang lainnya bernama Ummu Amr. Ummu Amr. Ada pula yang menyebutkan anaknya berjumlah 123 sampai 129 kisaran. Hanya anaknya. Banyak anak, banyak harta. Nah, sebagaimana juga telah kita lewati kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadinya punya satu anak, terus bertambah anaknya 17 anak laki-laki, 12 anak perempuan. Tadinya cuma satu perempuan. Nah, doa dari Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyak hartanya, perbanyak pula anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah untuknya terhadap apa yang kau berikan kepadanya. Ya, berkahilah dia ya Allah pada apa yang kau berikan kepadanya, sesuatu apa saja. Ya, jadi kita di dunia ini butuh apa? Butuh keberkahan. Berkah ilmu kita, berkah harta kita, berkah umur kita. Kita butuh keberkahan, bukan hanya sekedar banyak. Banyak tapi tidak berkah menjadikan seorang kufur nikmat. Nah, jadi seorang yang memiliki harta yang banyak namun tidak berkah menjadi orang yang suka berkeluh kesah karena tidak berkah hartanya. La haula wala quwata illa billah. Maka dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan keberkahan. Nah, kita berharap kepada Allah agar Allah memberkahi ilmu kita, memberkahi amalan kita, memberkahi umur kita, memberkahi anak-anak kita, ya, keluarga kita dan seterusnya. Baik. Ini terkait dengan sahabat yang meriwayatkan hadis yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بليو بركاتا مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. بليو بركاتا النبي صلى الله عليه وسلم مليواتي مر مليواتي بامرأة صارا ونيتا تبكي yang sedang menangis. Nah, inda qabrin, di sisi suatu kuburan. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, nah, berkata kepada si wanita tadi yang menangis di sisi kuburan. Nah, dan akan diterangkan dalam riwayat Muslim, nah, kuburan bayinya yang meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau wahai wanita, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, lalu wanita itu berkata kepada Nabi, naam, ilaika anni, ilaika anni bimakna ibad anni, menjauhlah dariku. Jadi ilaika anni bimakna ibad anni, menjauhlah dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya engkau tidak atau belum mendapatkan suatu musibah seperti musibah yang menimpaku. Ya, karena engkau belum mendapatkan musibah seperti musibah yang menimpaku. Jadi engkau belum merasakan seperti apa yang kurasakan. Nah, walam ta'rifu, dalam keadaan wanita ini tidak mengenal Nabi SAW. Jadi dia mengucapkan ucapan ini dalam keadaan dia tidak tahu yang memberikan nasihat kepadanya adalah Nabi SAW. Nah, jadi dia tidak tahu, dalam keadaan dia tidak tahu yang menyampaikan nasihat kepadanya adalah Nabi SAW. Nah, faqila laha. Nah, dikatakan, lalu dikatakan kepada wanita ini yang menegurnya, dikatakanlah kepadanya, innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia adalah Nabi SAW. Jadi yang memberi nasihat kepadamu tadi itu adalah Nabi SAW. Nah, maka wanita ini pun terkejut, ya, ketika diingatkan, ketika disampaikan kepadanya, fa innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang nasihatimu tadi, ya, untuk bertakwa kepada Allah, bersabar atas musibah yang menimpa dirimu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun fa atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika wanita ini terkejut, ya, ketika disampaikan yang menyampaikan nasihat adalah Nabi SAW, lalu dia pun mendatangi fa'atat baban Nabi SAW, mendatangi pintu rumah Nabi SAW. Nah, falam tajidu indahu bawabin. Dia pun tidak mendapati, ya, ketika datang sampai ke pintu rumah Nabi SAW, maka dia pun tidak mendapati, ya, di sisi pintu rumah tersebut penjaga pintu, ya, penjaga pintu rumah, tidak ada penjaganya, tidak ada orang yang menghalangi dia untuk masuk, ya, kepada Nabi SAW. Ingin meminta maaf kepada Nabi SAW. Faqalat, wanita itu berkata kepada Nabi, lam a'rifka, saya tidak mengenal engkau ya Rasulullah. Ya, saya tidak mengenal engkau. Saya tidak tahu bahwasanya yang menasihati saya tadi engkau ya Rasulullah. Ya, lam a'rifka, saya tidak mengetahui engkau. Saya tidak mengenali engkau. Ya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, innama as-sabru 'inda as-sadmatil ula, sesungguhnya hanyalah kesabaran itu 'inda, ketika as-sadmatil ula, goncangan yang pertama kali, goncangan yang pertama, tumbukan yang pertama, ya, pukulan keras yang pertama, as-sadmah, cara makna bahasa pukulan yang keras, ya, goncangan yang pertama kali. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim, wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim wanita itu menangis di sisi kuburan bayinya yang meninggal dunia, tabki ala sabiyyin laha, wanita itu menangis, ya, menangisi bayinya. Naam. Menangis terhadap bayinya yang telah meninggal dunia. Baik. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin wa hiya 'inda qabrin sabiyyin laha qad mat. Jadi Nabi SAW melewati seorang wanita, nah, yang sedang berada di sisi kuburan bayinya yang telah meninggal dunia. Nah, Wa kanat tuhibbuhu hubban syadidan. Wanita ini sangat mencintai bayinya dengan kecintaan yang sangat. Jadi wanita ini sangat mencintai anaknya. Semua orang mesti demikian ya. Ya. Jadi perlu kita ketahui, wahai anak-anakku, orang tua kalian sangat cinta kepada kalian. Karena kecintaan orang tua kalian kepada kalian, maka mereka menginginkan agar kalian mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Dengan cara apa? Belajar, talabul ilmi. Supaya selamat dunia akhirat. Mereka bisa menolong kalian di dunia ini. Di yaumul qiyamah nanti, nafsi-nafsi. Nah, mereka sudah menunjukkan jalan kebaikan untuk kalian. Tinggal kalian memilih. Apakah kalian memilih jalan yang baik atau yang salah, yang buruk. Nah, jadi orang tua itu sangat sayang sama anaknya. Sebagaimana wanita ini sangat sayang kepada bayinya yang baru saja meninggal dunia. Nah, hubban wa kanat tuhibbuhu hubban syadidan. Falam tamlik nafsaha an takhruja ila qabrihi litabki 'indahu. Jadi wanita ini tidak mampu menguasai dirinya. Ya, untuk keluar ke kuburan anaknya yang telah meninggal dunia. Ya, untuk menangis di sisi anak tersebut, di sisi bayinya. Ya, di sisi kuburan bayinya, anaknya. Nah, jadi ketiga falamma ra'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha bi taqwallah was-sabri. Jadi ketika Nabi SAW melihat wanita tersebut yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya yang meninggal, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dan sabar ya atas musibah yang menimpa dirinya. Ini nasihat ringkas, tapi dalam maknanya. Saking dalamnya kakinya di ya. Jadi nasihat untuk taqwallah was sabr. Jadi kita sering mendengarkan taqwallah ittaqillah ya akhi. Ya, wasbir. Naam. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Sering kita mendapatkan nasihat ini, nasihat yang indah tentunya. Nasihat yang kalau kita menyerap maknanya, maka luar biasa nasihat ini. Iya kan? Kita sering mengetahui bahwasanya takwa adalah amta'ana lagi ta'atillah ala nuri minallah tarjuwa thawaballah wa antatruka ma'asyatallah ala nuri minallah takhafa iqaballah. Itu takwa. Ya? Engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Karena engkau ya mengharapkan pahala dari Allah dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, karena engkau takut akan siksaan dari Allah. Nah, sabar ya, sabar bermakna ya menahan diri, habsun nafs, menahan diri untuk tidak sampai berkata-kata ya berkeluh kesah terhadap musibah yang menimpa seseorang. Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Nabi SAW berkata kepada wanita ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Namun wanita ini, naam. Ya. Begitulah kebanyakan manusia. Kadang ketika dia tidak tahu siapa yang menasihatinya, kadang dia tidak peduli. Ya, dia tetap kukuh terhadap pendiriannya. Nah, dinasihati ngeyel. Kecuali yang menasihati dia orang yang punya kedudukan. Maunya demikian orang itu. Padahal terkadang kita harus menyadari kita ini butuh nasihat. Ya, tidak harus orang yang selevel dengan kita atau yang di atas kita. Walaupun orang yang ada di bawah kita sekalipun. Ya. Kalau yang disampaikan adalah nasihat untuk kebaikan bagi diri kita, maka terima nasihat itu. Namun sebagian orang Dia tidak mau dinasihati kalau bukan orang yang selevel atau yang berada di atas anak atau yang berada di bawahnya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Maka berkata wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Ilaika anni bermana mana? Hei, ibad anni, menjauhlah dariku. Fa innaka lam tusab bi mithli musibati. Karena engkau belum menimpa, belum ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Ya, gampang kita bicara, gampang kita bicara, sabar ki, bertakwa ki, ya, tabe diki, ya, tabe ki. Ya, sabar ki, bertakwa ki. Ya, gampang karena kita belum kena musibah. Coba kita yang kena musibah. Harta ta yang hilang, anak ta yang meninggal. Ya. Nah, rumah ta terbakar. Ya. Dikena gempa, rumahnya hancur, meninggal seluruh anggota keluarganya. Tinggal dia yang tersisa. Ya, kita gampang bicara. Ya, bilang sabar-sabar. Ini keumuman orang. Baik. Ini persis. Ya. Persis apa yang diucapkan oleh wanita ini. Namun tentunya tidak demikian yang seharusnya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadha yadullu ala anna al-musibata qad balaghat minha mablaghan 'aziman. Fansarafa an-nabiy sallam 'anha. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya musibah nah tersebut ya sungguh telah sampai pada tingkatan yang besar. Ya. Dari musibah yang menimpa wanita ini. Maka Nabi pun berpaling dari wanita tersebut. Ya, pergi berpaling. Ya. Baik. Nanti kita akan sebutkan di antara faedah ya yang sangat baik. Ya. Akhlak yang baik yang diajarkan Nabi SAW kepada wanita ini. Nah, beliau ya, ini wanita ini lancang ya kepada Nabi SAW. Bukankah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi? Iya kan? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi SAW. Iya kan? Tidak boleh. Tapi wanita ini lancangnya. Ya. Naam. Ilaika anni. Fa innaka lam tusab bi musibati. Wah. Lancang sekali wanita ini. Naam. Namun SAW tidak mengatakan. Hei. Saya ini nabi. Tahu tidak? Ya di masa ini iya. Ya. Terkadang sebagian orang. Tahu tidak? Saya ini ustaz. Tahu saya? Ustaz ini ustaz. Ya, kiai-kiai ini. Ya. Ancam benar sama saya. Belum tahu saya ya. Saya ini ustaz yang terkenal loh. Baru tahu kan? Ini saya tahu, kasih tahu sekarang. Ya. Iya, di masa ini luar biasa. Nah, ini bukan ucapan yang saya katakan untuk membuat antum tertawa. Enggak. Ini terjadi. Pada sebagian orang yang baru pulang dari Yaman, tiba-tiba punya bisnis dengan orang awam, ya, ketika terjadi masalah, ini repotnya ini, ya, terjadi masalah dalam urusan bisnis mereka. Nah, usaha yang potong itu misalnya, nah, ustaz ini mengatakan, tahu tidak, saya ini ustaz, orang suci. Allahumma taqabbalillah, la tuzakku anfusakum. Ya, jangan sucikan diri kalian ya, akhi, wahai saudaraku, ikhwan. Nah, ini begitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi nyata ini, bukan dibuat-buat ini. Ada sebagian orang merasa tinggi, baru belajar kemarin sore. Ya, tahu tidak saya ini? Ana talibul ilm, ana da'i, ana ustaz, ana syekh. Tahu tidak? Nah, apa kamu? Nah, begitu, ya. Kalau orang yang lancang, ya kan? Ini kan lancang ini. Wanita ini lancang di hadapan Nabi. Nah. Namun Nabi tidak kemudian marah. Iya kan? Nabi kemudian tidak. Nah. memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang Arab dan yang semisalnya. La haula wala quwwata illa billah. Dan disebutkan insyaallah pada fawaidul hadis. Fawaidul hadis. Nah, thumma qila, kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, "Inna hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya ini ya, yang menasihati engkau tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanabimat. Ya, lalu wanita ini menyesal. Ya, menyesal, terlambatlah menyesal. Wajahat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila babihi. Sampailah wanita ini ke pintu, ya, pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaysa 'alal babi bawwabun. Jadi di pintu itu tidak ada penjaganya, penjaga pintu. Naam, ay laysa 'indahu ahadun yamna'u an-nasa min ad-dukhul 'alayhi. Yani tidak ada seorang yang menghalangi, ya. Ya, tidak ada di sisinya seseorang yang menghalangi manusia dari untuk masuk kepadanya. Jadi Nabi SAW, ya, tidak ada penjaganya, tidak ada satpamnya. Iya kan? Nah. Tidak punya satpam ya. Nah, di masa ini banyak orang punya satpam. Nah, Ibnu Utsaimin memberi faedah, tidak mengapa seorang punya penjaga, ya. Li hajatin darurah. Ya. Ya, karena haja yang mendesak, ya mungkin karena takut ini dan itu ya, mungkin saja. Nah, namun secara asal ya tidak perlu ya. Nah. Sampai ada penjaganya anjing itu. Nah, astagfirullah. Fa akhbarathu, jadi wanita ini lalu mengabarkan kepada Nabi SAW. Nam, waqalat, dia pun berkata, innani lam a'rifka, sesungguhnya saya tidak mengenal engkau ya Rasulullah. Nah, jadi minta udzur ya, minta udzur kepada Rasulullah, saya tidak mengenal engkau ya Rasulullah. Ya, ya Rasulullah mengerti juga ya, orang ini tidak mampu menguasai dirinya ketika menangis di sisi kuburan anaknya ya. Nah, lalu Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, innama as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Innama, sungguhnya hanyalah as-sabru, kesabaran itu, 'inda, ketika as-sadmati, goncangan al-ula, yang pertama, goncangan yang pertama. Ya. Ketika goncangan yang pertama, musibah ya mengenai seseorang pertama kalinya, tumbukan yang pertama, maka disitulah seorang dibutuhkan kesabaran, menyabarkan dirinya. Nah, bukan sudah makdareke dulu, ya, menggerutu dulu, ya, berkeluh kesah dulu. Kenapa kasihan ya Allah? Kenapa saya ini yang begini? Kenapa saya ditimpa musibah seperti ini? Kenapa hartaku hilang? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Tidak demikian, ya, tidak boleh. Ya, nanti setelah itu, baru setelah keluar keluh kesahnya, sabar ki. Ya, sudah keluar ini semua, unuk-unuknya. Sudah keluar dari lisannya ya, kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah. Setelah keluar baru ya sudah sabarlah kalau begitu. Nah, maka disebutkan ini hanya untuk menghibur diri aja. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "As-sabru alladhi yuthabu 'alaihi insan هو أن يصبر عند الصدمة الأولى أول ما تصيبه المصيبة. هذا هو الصبر. Jadi sabar yang seseorang diberikan ganjaran terhadapnya, atasnya pahala atasnya, yaitu seseorang yang bersabar ketika goncangan yang pertama kali, tumbukan yang pertama, ketika ditimpa musibah, gempa bumi, banjir, ya, panen gagal, ya, usaha bangkrut, ya, kematian orang tua, istri, anak, tiba-tiba mendadak, ya, meninggal dunia, ya, dalam keadaan tiba-tiba misalnya. Nah, dan seterusnya dari berbagai musibah. Ketika tumbukan yang pertama, dia pun sabar goncangan yang pertama kali. Awal ma tusibuhul musibah, ya, awal terjadinya musibah atas dirinya, nah, menimpa dirinya, maka dia pun sabar. Maka inilah yang namanya kesabaran. Hadza huwa as-sabr. Inilah yang namanya kesabaran. Ya. Adapun as-sabru fi ma ba'da dzalik, kata Ibnu Taimin, amma as-sabru fi ma ba'da dzalik, fa inna hadza qad yakunu tasalliyan kama tatasalla al-baha'im. Naam. Adapun kesabaran setelah itu, ya, setelah berkeluh kesah, ya, setelah lewat, ya. Ketika diingatkan, sabar ki, ini ki, tidak mau, ya, terus saja. Nah, terus saja mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Jadi ini secara teori mudah, lagi-lagi secara praktek sulit. Ya, itulah yang kita katakan. Ya, belum engkau ditimpa musibah, coba engkau yang ditimpa. Ya, coba engkau yang rasakan musibah itu. Ya. Kalau bagi seorang yang mengingatkan yang dia belum pernah mendapatkan musibah itu mudah baginya menurut wanita ini. Ya. Namun tentunya itu kembali kepada keimanan seorang kepada Allah. Nah, jika sempurna keimanan dia kepada Allah, maka dia tidak akan berkeluh kesah. Dia faham ini adalah ketentuan Allah. Nah, takdir Allah yang dia tidak akan bisa mengelak darinya. Baik. Fa'inna hadza qad yakunu tasalliyan kama tatasalla al-baha'im. Ya. Maka sungguhnya hari ini, jadi kalau sudah lewat baru sabar, ya. Selesai berkeluh kesah dan semisalnya, maka ya, terkadang hal itu sebagai untuk menghibur diri saja. Ya. Qad yakunu tasalliyan sebagai hiburan. Ya, untuk menghibur dirinya. Nah, sebagaimana ya, binatang-binatang ternak, ya, baik, menghibur diri, tidak peduli dia. Nah, la haula wala quwwata illa, ini kondisi kebanyakan manusia. Maka, ya, sabar itu hakikatnya, fasabru hakikatan, anna insan idha sudima, awwala ma yusdamu, yasbiru, wa yahtasib, wa yahsun an yakula, نعم ويحسن أن يقول إن لله وإن إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. Ya, demikian. Jadi kesabaran itu hakikatnya, ya, sabar yang sebenarnya. Nعم. Bagaimana itu sabar yang sebenarnya? Nah, jadi ketika seorang jadi sabar hakikatnya seseorang, ya, jika ya digoncang, ya, pertama kali satu goncangan, ya, dalam bentuk musibah, jika digoncang di awal, ya, dengan goncangan dalam bentuk musibah tentunya, nah, maka dia pun bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dia pun, naam, baik dalam ucapannya dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya, dia mengucapkan kalimat istirja. Naam. Demikian pula seorang muslim berdoa kepada Allah dan doa sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah berdoa dengan doa ini. Ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Naam, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku, ya, terhadap musibah yang menimpaku. Ya. Pada musibah ini, pada musibahku ini, berilah aku pahala. Nah, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku ya, yang lebih baik darinya. Gantikanlah untukku lebih baik dari musibahku ini. Ini doa yang seharusnya kita baca ketika kita ditimpa musibah. Nah, jadi Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Abu Salamah, dia pun berdoa dengan doa ini, memohon kepada Allah diberikan pahala ya atas musibah yang menimpa dirinya. Dia pun menginginkan agar Allah menggantikan orang yang lebih baik daripada suaminya. Maka setelah selesai masa iddahnya, datang Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah. Masya Allah, manusia terbaik di dunia ini. Nah, Allah ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Nah, maka jangan khawatir. Ya, ketika kita ditimpa musibah, anak kita meninggal, ya, anak yang kita sayangi, ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengganti anak kita yang lebih baik. Ya, bisa jadi anak kita yang setelahnya menjadi anak yang saleh. Nah, dan seterusnya. Ya, ketika Allah menghilangkan, memusnahkan harta kita, maka kita menginginkan agar Allah menggantikan harta itu dengan harta yang lebih baik dan lebih berkah. Ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Ketika seorang ditimpa musibah, ya, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyadari semuanya apa yang dia miliki adalah milik Allah, dan dia pun akan kembali kepada Allah. Ya, dan dia mengharapkan pahala terhadap musibah yang atas musibah yang menimpa dirinya. Nah, berikanlah aku pahala ya Allah pada musibahku ini, dan gantikanlah nah untukku sesuatu yang lebih baik dari musibahku ini. Nah, inilah doa yang seharusnya kita baca ketika seorang ditimpa musibah, yang kita berharap pada Allah ya menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah Allah timpakan kepada kita, dan Allah memberikan pahala atas musibah tersebut. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan beberapa fawaid dari hadis ini. Nah, insyaallah taala. Baik. Cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu.